بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita pelajari sebelumnya dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin sudah sampai pada apa namanya bagian waris yang kedua yaitu as-sumun gitu as-ar-rubu ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa sumun والزوجات مع الولد أو ولد الابن حجة ذلك قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم والإماء منعكد على ذلك. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini bahasan tentang jatah faraid atau faridah yang ketiga, yaitu yang ketiga yaitu 1/8. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang 1/2. 1/2 itu dimiliki oleh anak perempuan idzan faradat kalau dia sendiri dan juga tidak ada anak laki bersamanya begitu, dan juga bagi saudari kalau memang sendiri tidak ada saudara laki bersamanya, dan kalau mayit tidak punya anak laki-laki dan juga mayit tidak punya ayah laki gitu, bapak orang tua laki. Kemudian siapa yang dapat setengah adalah suami. Nah, kalau yang 1/4 ini, yang 1/4 itu kan suami kalau si mayit punya anak dan istri kalau si mayit nggak punya anak. Nah, sekarang yang ketiga yaitu 1/8. Nah, 1/8 ini cuma dimiliki oleh satu orang yaitu wasumunu, dan sumun 1/8 fardu zaujati itu adalah jatah faridohnya zaujah, istri, wazaujat dan juga istri-istri ma'al waladi au waladil ibn. Nah, jadi 1/8 ini jatahnya istri ma'al waladi bersama anak atau cucu daripada anak laki-laki begitu. Artinya istri mendapat 1/8 jika mayit punya anak. Atau punya cucu. Sebenarnya yang lebih gampang itu kalau mayit punya keturun. Punya furu kan gitu. Jadi kan ini mayit. Ini ke bawah terus ini namanya furu. Anak, cucu, cicit. Nah, ini namanya furu. Kalau mayit punya furu, maka istri dapat 1/8. Ini atas namanya usul. Terus ayah bapaknya ayah begitu, bapaknya bapaknya bapaknya begitu, kakek begitu, ibu, terus itu namanya usul. Kalau mayit punya furu', ya punya anak, maka istri dapat 1/8. Dapat 1/8, cuman dia doang. Cuman si istri aja gitu. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita bikin kesimpulan daripada jatahnya si suami dan istri, begitu ya. Ini suami istri punya 2 kemungkinan. Kemungkinannya entah dia dapat 1/8 atau 1/4. 1/8 kalau mayit punya anak, kalau mayit nggak punya anak maka dia dapat 1/4 begitu. Jadi kesimpulannya begini nih, suami dan istri. Suami istri dapat 1/2. Istri dapat 1/4. Ini kondisinya jika mayit tidak punya furu atau anak. Itu. Tapi suami dapat 1/4, istri dapat 1/8. Ini jika mayit punya furu. Ah gitu. Ini kondisinya seperti ini, 1/4. Jadi itu kaidah umumnya bahwa yang namanya perempuan dengan laki-laki yang selevel dengan dia itu tidak pernah mendapat lebih banyak daripada laki-laki. Dia dapat setengahnya nih. Jadi suami punya 1/2 kalau mayit nggak punya anak. Jadi ke contohnya, kalau kita contohin kelihatan. Contohnya mayitnya ada Andre menikah sama Indri misalnya. Ya. Kalau yang mayit mati adalah Andre, nah, maka Indri entah dapat 1/4 atau 1/8, tergantung. Kalau Andre punya anak namanya Doni, nah berarti Indri dapat 1/4 gitu. Tapi kalau Andre enggak punya anak, maka Indri dapat 1/8 begitu. Terbalik. Kalau Andre punya anak namanya Doni misalnya, ketika wafat ada Doni nih, ada Doni hidup. Ketika si Andre wafat, maka Indri dapat 1/8 karena mayit punya anak. Tapi kalau mayit nggak punya anak, atau punya anak, cuman anaknya udah wafat ketika si mayit meninggal, dia punya anak Doni. Tapi Doni ini udah nggak ada, udah lama. Jatuhnya berarti mayit nggak punya anak. Maka istrinya dapat 1/4. Begitu. Berkaitan dengan suami istri. Suami dan istri cuma dapat 2. Sebaliknya. Jadi yang dihitung anak tuh anaknya mayit ya. Bukan anaknya si yang hidup. Karena bisa jadi nih si Indri udah punya anak duluan misalnya. Nah ini gitu loh. Itu kalau si istri. Nah kalau suami, Andre nikah sama Indri, lalu Indri wafat, mayit, maka Andre dapat 1/2 kalau Indri nggak punya anak gitu. Jadi mati aja begitu, nggak ada anaknya, atau memang mati dalam keadaan anak-anaknya punya, cuman anaknya udah wafat sejak lama begitu, maka Andre dapat 1/2. Tapi kalau Indri ternyata punya anak begitu ya, nggak mesti anak dari Andre, bisa saja Indri punya anak dari suami sebelumnya, kan begitu. Ketika Indri punya anak namanya Dina, maka Andre dapat 1/4. Syaratnya Dina ini hidup ketika Indri wafat. Tapi kalau Dinanya pun udah wafat lebih dulu lama, berarti kan dia wafat dalam keadaan nggak punya anak. Nah, maka Andre dapat 1/4. Jadi Begitu kondisi suami dan istri. Suami setengah kalau mayit nggak punya anak. Istri dapat seperempat kalau mayit nggak punya anak. Tapi suami dapat 1/4 kalau mayit punya anak. Istri dapat 1/8. Wallahu ta'ala alam. Begitu kira-kira tentang si istri dan juga suami. Kemudian kita lanjutkan. Ini kita belum bahas. Wa hujjatu dzalika dalilnya qauluhu ta'ala, perkataan Allah. Fa in kana lakum waladun. Kalau kalian punya anak, wahai para suami. Falahunna, maka istri-istrimu yang kalian tinggalkan itu. Al-thumun, mendapatkan 1/8. Wal ijma'u, dan ijma' mun'akidun ala dhalik. Terjadi ijma' dalam masalah suami istri ini. Wallahu a'lam. Qala, kemudian selanjutnya. Wasulusan, 2/3, fardu arba'atin. 2/3 itu adalah jatah faridohnya 4 orang. Siapa 4 orang yang dapat jatah faridoh 2/3 itu? Kita hapus nih. Jadi udah tuh ya, 1/2 kita lewatin, 1/4 udah, 1/8 udah. Nah sekarang 2/3. Siapa yang mendapat 2/3? Ada 4 orang. Itu. Pertama, yang dapat 2/3 adalah lil bintaini, 2 anak perempuan, wali bintail ibni, dan 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Pada intinya begini nih. Ini kita tulis dulu, 2/3 jatahnya siapa? Kurang naik nih. Bakalannya sempit soalnya nih. Nih 2/3 nih. Siapa yang dapat pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih. 2 atau lebih. Gitu. Syaratnya apa? Syaratnya cuma 1. Tidak ada anak laki. Gitu. Kalau mayit punya 2 anak perempuan, tapi dia punya 1 anak laki, maka enggak 2/3 tuh jatahnya. Jadinya berapa? Jadinya sisa. Dia adalah setengah dari bagian si laki. Misalnya gini nih, Andre nih. Andre. Ini punya anak. 1 namanya Dina. 2 namanya Dini. 3 namanya Abdul misalnya gitu. Ini kan 2 anak perempuan nih. 2/3. Enggak 2/3. Karena ada Abdul. Gitu. Kalau ada Abdul berarti jatuhnya ini semua sisa. Semuanya buat mereka dibagi laki-laki 2 bagian perempuan. Jadi Abdul dapat 2/4. Dini 1/4. Dina 1/4 gitu. Ini kalau kondisinya ada Abdul. Tapi kalau Andre punya anak cuman Dini sama Dina doang, nah ini mereka dapat 2/3 rame-rame. 2/3 buat dia gitu. Sisanya 1/3 kemana? Ya ke ahli waris yang lain. Kalau nggak ada ahli waris yang kan balik ke dia, namanya rot gitu ya. Jadi kondisinya begitu. Dina dan Dina dapat 2/3 gitu. Wah, mana tuh? Wali bintail ibni, dan juga wali bintail ibni dan 2 cucu daripada anak laki-laki. Begitu. Yang kedua nih. Yang dapat 2/3, 2 cucu perempuan dari anak laki. Betul, anak laki. Karena kalau anak perempuan bukan ahli waris. Anak dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan walaupun laki, enggak, bukan ahli waris. Jadi yang ahli waris itu kan ini nih. Nih, Dina Dini, Andre punya anak laki namanya Abdul. Abdul. Abdul punya anak namanya Maisaro. 1 lagi namanya Maimunah. 1 lagi namanya Rizkia misalnya. Nah, ini yang ahli waris ini nih. Karena dia anak perempuan dari anak laki-laki gitu. Tapi kalau Dina Dini kemudian punya anak, anaknya bukan ahli waris. Misalnya Dina Dini, Dina punya anak namanya Wawan. Nah, Wawan ini bukan ahli waris nih. Kenapa? Karena dia dari anak perempuan begitu. Nah, 2/3 yang kedua syaratnya diberikan kepada dua cucu atau lebih. Jadi rame-rame. Syaratnya tidak ada cucu laki, kemudian tidak ada anak laki. Anak laki itu berarti pamannya, orang yang selevel dengan ayahnya. Itu syaratnya begitu dia. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, al-lil bintaini fa aksar sulusan. Bagi dua anak perempuan atau lebih itu mendapatkan sulusani 2/3. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kunna nisa'an. Kalau anak-anak mereka itu adalah perempuan, fauqasnataini, yang jumlahnya di atas dua perempuan. Nah, begitu kan teks ayatnya begitu. Fa in kunna nisa'an fauqasnataini, kalau dia adalah dua anak, dia kalau anak-anaknya adalah perempuan dan lebih daripada dua. Jadi kalau anak perempuan satu, kan dapatnya 1/2 gitu. Fa in kun, kata Al-Qur'an, kalau dia anak perempuan lebih dari dua, falahunna tsulutsa ma tarak. Kalau lebih dari dua, satu anak perempuan dapat 1/2. Lebih dua ada anak perempuan, jadi tiga ke atas gitu, itu dapat 2/3. Nah, yang jadi masalah, kalau anaknya dua gimana? Dua anak perempuan, ini kan gak disebutin dalam ayat, tapi kita udah bilang tadi, dua anak perempuan 2/3. Padahal ayatnya fokus nataini, dua perempuan lebih, dua perempuan di atas dua perempuan, di atas dua perempuan kan dua. Ah, gitu. Ini jadi bingung, kalau satu perempuan anak perempuan 1/2, kalau lebih dari dua 2/3, ya kan ayatnya begitu. Lalu dua perempuan ini kagak ada ayatnya, tapi kata ulama dia dapat 2/3. Ah, kenapa 2/3? Dijelasin. Wal ayatu zahiratud dalalati, ayatnya tuh secara zahir mengindikasikan dalalah zahirnya, fi mazada ala tsnaini, fi mazada ala tsnaini, yaitu lebih daripada dua anak perempuan. Wal istidlalu minha, maksudnya zahir ayatnya sih cuman anak perempuan dua ke atas, kalau dua enggak ada. Wal istidlalu minha, dan berargumen dengan ayat ini bahwa ayat ini juga menunjukkan untuk dua anak perempuan, bukan cuman lebih dari dua tapi dua anak perempuan juga dapat 2/3. Annal ayah, bahwasanya ayat ini, waradat ala sababin khas, itu turun dangak turun karena sebab ada kasus khusus yang terjadi ketika Nabi Muhammad hidup. Wahua, yaitu ketika kasus an-namro'atan, ada salah seorang perempuan minal ansari dari kaum ansar, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha, dan dia bawa bersama dirinya datang kepada Nabi Muhammad, ibnatani, dua anak perempuannya. Jadi ayatnya memang fokus nataini, dua anak perempuan. Di atas dua anak perempuan. Tapi kalau dua enggak ada. Di sini nih hadisnya nih. Jadi dulu ada perempuan Ansar datang kepada Nabi Muhammad bawa dua anak. Faqalat, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, hatani ibnata Sa'd bin Rabi'ah. Hatani, dua anak ini ya Rasul, dua anak perempuan ini, ibnata adalah dua anak perempuan Sa'd bin Rabi'ah, salah seorang sahabat. Kutida abuhuma, bapak kedua orang ini Sa'ad bin Rabi, dibunuh ma'aka bersamamu fi Uhud, di waktu perang Yauma Uhud, di waktu perang Uhud. Jadi waktu perang Uhud bapaknya ini terbunuh, sekarang dia jadi yatim. Begitu. Wa akhadha ammuhuma. Lalu harta dua anak, ada yang malahu, ada yang wa akhadha ammuhuma malahuma. Di beberapa teks ada yang malahu. wa akhadha, dan mengambil siapa ammuha, pamannya, paman anak perempuan ini. Jadi saudaranya Sa'ad, Sa'ad bin Rabi, saudaranya kan paman dari dua anak perempuan ini. Dia ngambil malahuma, dua harta anak perempuan ini, diambil semuanya. Akhirnya anak perempuannya kan gak dapat apa-apa, karena hartanya diambil semua. Ini ngaku nih, si ibu ngaku. Ya Rasul, ini anaknya Sa'ad bin Rabi, saya istrinya. Ini anak saya dua dari Sa'ad bin Rabi. Ketika Sa'ad bin Rabi wafat, perang Uhud bersamamu, harta warisan diambil semua sama pamannya, sama ipar saya, begitu. Walayan kihani, walamalalahuma, dan dua anak ini belum nikah, walayan kihan. Mereka belum nikah, karena belum nikah kan belum ada yang nafkahin. Belum ada laki-laki yang menanggung nafkahnya. Jadi pas hartanya diambil semua, ya udah dia gak punya harta. Walamalalahuma, dan gak lagi dia punya harta berdua. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, yaqdillahu fi dzalik, yaqdillahu fi dzalika, Allah telah memutuskan perkara kamu dalam masalah ini. Fanazalat fi hadhil ayat, kemudian turun ayat ini. Fa in kunna nisa'an, fa in kunna nisa'an fawqatna tayni falahunna thumnu mimma falahunna thulutsa mimma tarak. Jadi ayatnya turun fauqosnata ini, tapi kejadiannya itu untuk dua perempuan. Nah, maka pemahaman terhadap asbabun nuzul itu sangat membantu bagaimana memahami teks. Walaupun secara umum ya kan kaidahnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Iya benar. Bahwa yang jadi patokan untuk diambil poin penting dalam teks syariat, ayat atau hadis adalah umum teksnya. Keumuman teksnya bunyinya bagaimana? Bukan karena sebab khusus, tapi sebab turunnya ayat atau wurud itu menjadi penting untuk memahami teks. Jadi teksnya bilang dua at, dua lebih, tapi justru kasus yang turun terhadap ayat itu kasusnya dua orang. Maka dua orang anak perempuan sama dapatnya 2/3, kayak dua lebih, begitu. Begitu. Fada'a sayyidul awwalina wal akhirin, kemudian Nabi Muhammad memanggil, da'a memanggil siapa sayyidul awwalin, yaitu tuannya orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang, sallallahu alaihi wasallam, al mar'ah, dia panggil itu perempuan, perempuan yang tadi laporin anaknya, laporin iparnya, begitu. Wasahibaha, wasahibaha itu pamannya, paman yang ngambil harta semuanya itu. Ke faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, a'til bintaini ats-tsulutsain, kasih ya, ente ini adanya Sa'ad bin Rabi, kasih 2/3 buat anak perempuannya dua nih, gitu. Wal mar'ata ats-tsumuna, dan perempuannya nih istrinya kasih 1/8, wa khudzil baqi, dan ambil sisanya, begitu. Jadi kalau kita kasus ya, kita urai ini masalahnya, ini masalah Sa'ad bin Rabi. Jadi Sa'ad bin Rabi meninggal. Sa'ad bin Rabi. Bin Rabi meninggalkan satu istri. Kedua, dua anak perempuan. Tiga, satu lagi adalah saudara. Ini yang ngambil hartanya ini saudaranya, saudara laki gitu. Nah, kalau sesuai dengan apa yang disebutkan, maka istri dapat 1/8, kan gitu. Kasih itu anak perempuan 2/3, istrinya 1/8, sisanya buat ente. Ah, gitu. Jadi istri 1/8, dua anak perempuannya 2/3, sisanya laki-laki. Saudara, sisanya buat saudara laki-laki tadi. Ngitungnya gimana nih? Ini ada penyebut 8/3. Biar ketemu penyebut 8/3 jadinya 24. Kan ya, maka kita pecah nih. 24. Ini 24 dibagi 8, 3 ya. 3 kali 2. 8 lah. Iya 3. Berarti dapat 3/24. Kemudian 2 anak perempuan. 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. 16 kalau dibagi 2 masing-masing dapat 8, begitu. Kemudian sisanya, ah tinggal hitung nih, 16 tambah 3 kan berapa? 16 tambah 3 berarti 19. Ah, 19. Ini penyebutnya 24 nih. Kalau dikurang 19 berarti sisanya adalah 5. Ah, begitu. Jadi si apa namanya? Kasusnya Sa'ad bin Rabi begini. Istri dapat 3/24, dua anak perempuan dapat 16/24, berarti masing-masing dapat 8/24. Saudara laki-laki dapat sisanya itu 5/24. Begitu cara ngitung waris yang ya gampang sih ya. Kalau ngitung waris emang gampang. Yang susah tuh ngitung permusuhan antara ahli waris. Tuh repot banget. Saya berapa kali diminta buat ngitungin waris keluarga-keluarga orang begitu. Waris mah gampang. Ketahuan anak laki ada ayah beres sudah masalahnya. Gampang hitungnya. Yang kagak beres itu ketidakpuasan masing-masing terhadap jatah yang dia dapat. Ada yang ngerasa, yang pasti sih banyak yang ngerasa kurang. Lalu ada yang ngerasa lebih berhak karena dia lebih dekat sama mayit dan seterusnya. Begitu. Jadi itu berkaitan dengan kasus Sa'ad bin Rabi. Wahtajja ba'duhum. Nah, jadi kan tadi teks kalimat Al-Qur'annya wala wa in kunna nisa'an fawqatnataini. Kalau anaknya lebih dari 2 maka dapat 2/3. Nah, 2 anak kita dalilnya pakai hadis tadi, kasus yang khusus tadi. Tapi sebagian ulama ihtajja ba'duhum, sebagian ulama berhujjah berargumen bi anna kalimat fauqa, bahwasanya kalimat fauqa wa in kunna nisa'an fauqa, kalimat fauqa kalau kalian adalah anak perempuan, nah kalau anak kalian adalah perempuan, fauqa di atas isna ini di atas 2 orang. Fauqanya itu kata ulama, selain sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat fauqa itu zaidah tambahan, estetik tidak punya makna, artinya mulgo, artinya nol karena ada sifatnya mulgo, tambahan saja. Kaqaulihi ta'ala, seperti perkataan Allah, fadribu fawqal anak, maka pukullah di atas leher. Kan yang dipukul maksudnya yang dikisos itu kan bukan di atas leher tapi lehernya. Kalimat fawqa itu maksudnya tambahan. Nah, maka dalam ayat ini juga sama, artinya tambahan juga. Jadi sebagian ulama berdalil dengan sisi lain daripada asbabun nuzul tapi dengan ayat lain. Jadi tafsirul ayah bil ayah. Wakila, tapi ya makna yang lain, maksudnya tafsiran ulama lain, untuk maksudnya ini tafsir untuk memenangkan bahwa 2 anak perempuan dapatnya 2/3 walaupun teks bentuk teksnya fokus nanti ini. Wakila al makna nanti ini fama fauqa. Wakila dan makna dikatakan maknanya isna ini fama fauqa. Udah ulama lain artinya itu bukan fokus nanti tapi artinya isnainin fama fauq. 2 perempuan lebih, tapi ini kila, tafsiran yang tidak diunggulkan. Wahtajja lahu aidan, dan mereka sebagian apa namanya ulama berhujjah bi annal akhwat, bahwasanya akhwat itu adafu minal banat, itu lebih lemah daripada anak perempuan. Waqad ja'alallahu ta'ala lil ukhtaini sulusan, Allah telah menjadikan 2 perempuan, saudari, 2 saudari perempuan 2/3. Jadi maksudnya saudari perempuan aja kalau berdua dapat 2/3. Kan ada teksnya, tentar teksnya terus. Fa in kana tsnataini falahuma sulusan. Saudari perempuan aja 2/3 kalau berdua, dan anak perempuan ini kan lebih kuat levelnya dibanding anak perempuan, dibanding saudari perempuan. Maka kalau saudari perempuan 2/3, anak perempuan malah lebih berhak lagi dapat 2/3. Begitu maksudnya. Fal bintani aula, maka 2 anak perempuan ini lebih utama. Wallahu a'lam. Ini baru 2 ya, 2 cucu perempuan. Kemudian wal ukhtaini minal abi wal umma, yang dapat 2/3 lagi adalah al ukhtain, yaitu 2 perempuan, 2 saudari perempuan. Berarti nomor 3 yang dapat apa namanya, yang dapat 2/3 adalah 2 saudari kandung, minal abi wal gitu ya, atau lebih. Syaratnya apa? Tidak ada usul mayit. Jadi mayit enggak punya bapak, karena kalau mayit punya bapak. Yang kedua, tidak ada furu. Mayit enggak punya anak. Yang ketiga, tidak ada saudara. Saudara laki-laki gitu, saudara kandung tentu ya. Kandung laki. Gini nih, Andre meninggal. Andre punya saudari. Saudari Andre namanya Lizzie misalnya. Nama orang keren kan Lizzie. Dia juga punya saudara lagi namanya Maimunah, nama orang kampung. Namanya udah Andre nih. Kalau Andre kan Lizzie, saudarinya satu lagi Karen. Widih. Misah. Nah, ini Lizzie sama Karen berdua ini kan posisi sebagai saudari. Saudari kandung. Nah, maka dapat 2/3 berdua dia. Tapi kalau ternyata di sini Andre punya saudara, saudara kandung juga. Namanya Brian. Brian ya kan. Udah nih enggak dapat 2/3 nih. Dapatnya ya sisa. Rame-rame. Sisa dengan bagian anak laki, dengan bagian laki-laki 2 kali. Laki-laki 2 kali jatah perempuan. Gitu. Jadi syaratnya ditulis juga nih, 2 saudari kandung. Wal ukhtaini minal ab. Ah, begitu juga sama. 2 saudari dari ayah. Kalau ini kan 2 saudari kandung. 2 saudari seayah. Nomor 4, 2 saudari seayah atau lebih. Syaratnya sama, 1, 2, 3. 3 syarat. 3 syarat. Saudari, saudari kandung. Tambah 1 lagi syaratnya. Tidak ada saudara seayah. Kalau ada saudara seayah, enggak dapat dia tuh. Begitu. Kita baca lil ukhtaini, bagi 2 perempuan, saudari perempuan, fasa'idan atau lebih minal abawaini, dari kandung, saudari kandung maksudnya dari bapak ibu, au minal ub minal abi atau saudari seayah saja, asulusan itu 2/3. Dari mana 2/3? Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, fa in kana tathnataini. Ini surat ujungnya 176. Wa in kana tathnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Kalau saudari, ini kan ayat tentang kalalah. Itu adalah orang yang wafat enggak bawa, orang yang wafat tanpa ayah. Jadi ketika dia meninggal ayahnya enggak ada dan juga tidak punya anak. Dia cuma punya saudara-saudari aja. Nah, ayat kalalah menyebutkan fa in kanat nastaini, kalau dia punya saudarinya 2, falahuma tsulutsani mimma tarak, maka 2 saudari perempuan itu dapat 2/3 dari apa yang ditinggalkan. Wa qala Jabir radhiyallahu an, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ishtakaitu wa indi sab akhwan. Saya pernah ngadu, ishtakaitu, saya pernah ngadu tentang saya punya saudari jumlahnya ada 7 orang. Ishtakaitu, saya mengadu, wa bu'indi, tentang saya punya sab'u akhwatin, 7 saudari perempuan. Fadakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mendatangiku, fakultu, kemudian aku berkata kepada Nabi Muhammad, ma'asna'u bimali, bagaimana saya ngurusin harta saya, walaysa man yarithuni illa kalalatan. Padahal saya enggak punya anak yang bakal mewarisi saya, illa kalalah, kecuali kalalah. Saya ini nanti matinya mati kalalah. Kalalah itu dalam keadaan tidak punya ayah, tidak punya anak, yang ada cuma saudara doang. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, thumma raja'a, lalu balik lagi, fa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, qad anzalallahu fi akhwatika fabayyana wa ja'ala lahunna thulutsain. Kata Nabi Muhammad, Allah telah memutuskan perkara tentang saudari-saudarimu. Fabayyan, maka Allah menjelaskan dan juga Allah menjadikan dua saudari itu 2/3. Allah menjadikan saudari-saudarimu itu 2/3. Qala Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah mengatakan, fiyah, kepada diriku lah nazalat ayatul kalalah, ayat kalal. Jadi ayat kalalah itu turun gara-gara Jabir bin Abdullah yang ngadu kepada Nabi Muhammad. Ini saya enggak punya anak, bentar lagi mati. Saya enggak punya anak, saya enggak ngwarisin siapa-siapa. Cuman saudari-saudari doang ada 7. Gimana? Kata Allah, saya itu 7-nya dapat, 7. 7 saudari dapat 2/3. Dengan catatan tadi syaratnya nih ya. Fadalla ala anna al-mar'ata, itu menunjukkan bahwasanya, fadalla ala anna al-murada, menunjukkan bahwa maksud bil ayat daripada 2 al-ithnatan, yaitu 2 saudari, fama fawquha, atau lebih gitu. Jadi kalau kita kita contohin, di mana contohinnya di sini nih yang masih dapat ini, Andre punya meninggalkan 4 saudari kandung, maka dia dapat 2/3 rame-rame. Misalnya ada inilah, ada istri misalnya, ada istri. Jadi dia ninggalin istri doang sama 4 saudari kandung, maka istrinya dapat 1/4, karena nggak punya anak kan, yang ada cuman saudara. Kalau kayak gini nih, 2/3 4 jadinya 12. 12, 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Jadi 4 saudari dapat 8/12, 3. 3 kali 1, 3. Iya, pas, habis sudah semua. 8 kali 3, 8 kali 3, 8 tambah 3, 11. Nah, berarti ada sisa nih, 1 nih, 1. 1. Sisa. Sisa satu kemana nih? Satu ke ashabul furud. Satunya ke ini nih, ke saudari kandung. Maka saudari kandung tuh dapatnya 9. Begitu. Karena ada sisa. Sisanya dikembalikan kepada ashabul furud. Versi Imam Asy-Syafi'i, istri, suami bukanlah orang yang dapat rod. Begitu. Begitu kira-kira tentang si tentang jatah 2/3. Insya Allah 1/3 dan seterusnya, tinggal 2 lagi nih faridah, yaitu 1/3 dan 1/6. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitu ya, saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.